mencapai langit yang tinggi. Jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati. Kuatkan diri dan janganlah kau ragu. Takkan ada yang hentikan langkahmu. Pastilah akan kau dapati.